Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazid. Amma ba'd. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu kita telah mengambil beberapa permasalahan dari pembahasan sifat salat Nabi. Di antaranya adalah al-hayiyah, al-hayatul fi'liyatu liruku, keadaan ketika ruku. Nah, yang pertama, yamuddu dhahrahu fala yaqusuhu. Ketika seorang ruku menjadikan punggungnya lurus, wala yaqusuhu, dan tidak membengkokkannya. Nah, ketika ruku punggung ini lurus. Yaj'alu ra'sahu hiyala dhuhri, kepalanya sejajar dengan punggungnya, lurus. Yujafi adudaihi an jambai, merenggangkan lengan atas ini daripada ketiaknya. Dan ini membantu lurusnya ruku seseorang. Ketika direnggangkan ini, lengan ini akan membantu lurusnya ruku seseorang. Kan terkadang kalau diluruskan, kepala ini akan terangkat kalau terlalu lurus. Tapi kalau agak dibuka, akan sejajar. Nah, akan membantu meluruskan ruku seseorang dengan merenggangkan lengan bagian atas. Yang keempat, ya du'u kafaihi ala rukbataihi mufarrijatail asabi kalqabidi 'alaiha, mencengkeram lututnya dengan merenggangkan antara jari-jarinya. Jadi jangan seperti ini, tetapi dengan direnggangkan jari-jarinya seperti sedang mencengkeram lutut. 6. Yakunu wad'u rijlaini kahalil qiyam. Kemudian yang kelima, yakunu wad'u rijlaini kahalil qiyam, menjadikan kedua kakinya seperti saat berdiri, tidak berubah keadaannya ketika ruku, tidak menjadikan posisi kakinya berubah daripada saat berdiri. Ini normal kakinya. Nah, barakallahu fikum. Antum bisa kalau punya istri atau punya teman, bisa butuh bantuannya, minta bantuan dia untuk menilai apakah ruku kita sudah lurus atau belum. Naam. Baik. Rawal Bukhari an Muhammad ibn Amr ibn Atha annahu kana jalisan ma'a nafari min ashabin nabi. Ada salah seorang sahabat, mereka duduk bersama salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakarna salatan nabi, kemudian sahabat ini menyebutkan sifat salatnya Nabi. Naam. Faqala Abu Humaid As-Sa'idi, berkata Abu Humaid As-Sa'idi, qala ana kuntu ahfadzukum li salati Rasulillah. Aku adalah orang yang paling hafal dengan sholatnya Rasulullah. Aku adalah yang paling hafal dalam sholatnya Rasulullah atau pada sholatnya Rasulullah. Ra'aituhu, aku melihat beliau, idza kabbara ja'ala yadaihi hidza'a mankibaihi. Ketika beliau bertakbir, beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan mankibaihi, sejajar dengan pundaknya. Nah, kita sudah sampaikan batasan mengangkat kedua tangan ketika sujud ada tiga. Yang pertama sejajar dengan pundak, yang kedua sejajar dengan ujung telinga bagian bawah, yang ketiga sejajar dengan ujung telinga bagian atas. Nah, wa idza raka'a amkana yadaihi min rukbataihi, ketika beliau ruku, beliau meletakkan kedua tangannya di atas rukbataihi, kedua lututnya. Tsumma hasara dhahrahu, kemudian membentangkan, meluruskan punggungnya. Fa idza rafa'a rasahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makana. Ketika beliau bangkit dari ruku, ya, beliau luruskan dulu sampai tulang belakang ini kembali pada posisinya, tegak. Maka ini namanya i'tidal, gerakan bangkit atau gerakan berdiri setelah bangkit dari ruku, ini namanya i'tidal, adl, istaqom, tegak. Jangan sampai sami Allahu liman hamidah masih belum sempurna langsung sujud. Nah, barakallahu fikum. I'tidal termasuk rukun dari rukun-rukun sholat. I'tidal termasuk rukun daripada rukun-rukun sholat. Maka kalau seseorang meninggalkan i'tidal, begitu bangkit belum sempurna dia langsung sujud, berarti dia telah apa? Telah apa? Meninggalkan rukun. Seseorang yang meninggalkan rukun berarti sholatnya tidak sah. Barakallahu fikum. Hati-hati. Fa idza sajada wad'a yadayhi ghayra muftarishin wala qabidihima. Ketika beliau sujud, beliau meletakkan kedua tangannya dengan tidak meratakan. Ya. Ghayra muftarish. Tidak meratakan tangan ini seperti apa? Seperti anjing. Iya. Di dalam hadis disebutkan janganlah kalian sedepah seperti sedepahnya anjing. Anjing ketika sujud meletakkan siku ini sampai ujung jari di atas lantai. Nah, maka Rasul ketika sujud tidak demikian. Walaqa bidihima, tidak juga menggenggamnya, melainkan dibuka. Nah, barakallahu fik. Dan menasobkan, menancapkan sikunya. Nah, tidak meluruskan atau meratakan tangannya ke atas lantai. Wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihil qiblah. Kemudian jari-jarinya pun, jari-jari kakinya pun menghadap ke kiblat. Bukan ditancapkan gini. Tetapi jari-jari ini harus menghadap ke arah kiblat. Istaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihil qiblah. Ujung-ujung kakinya menghadap kiblat. Ini sudah benar belum? Belum. Nah, kakinya ujung-ujungnya seperti itu. Dan untuk seperti itu, kita harus agak mendorong sedikit ke depan supaya bisa kakinya seperti itu. Tapi kalau tidak ada dorongan, kakinya akan lurus. Coba aja. Jangan dilurus. Nah, jangan ditekan. Nah, seperti itu. Ini tidak benar. Jadi yang benar adalah dengan posisinya apa? Kayak tadi sih. Semua jari-jari kaki menghadap ke arah kiblat. Untuk bisa seperti itu, kita harus sedikit menekan ke depan. Nah, jadi agak sedikit tumpuan ke sini. Barakallahu fiik. Nah, jazakallahu khair. Mafhum ya? Jari-jari kaki tidak tegak, melainkan menghadap ke arah kiblat. Untuk bisa seperti ini, harus sedikit mendorong ke depan, sehingga lebih menumpu kepada jidat. Nah, fa idza jalasa fi raka'atain jalasa ala rijlihil yusra wa nasaba yumna. Rasul ketika duduk pada rakaat yang kedua, beliau ya jalasa ala rijlihil yusra, duduk pada kakinya yang sebelah kiri, wa nasaba yumna, dan menegakkan kakinya yang kanan. Nah, para ulama berdalil dengan hadis ini untuk sholat yang jumlahnya dua rakaat, sholat subuh atau misalnya sholat sunnah, tidak duduknya tidak tawaruk ketika tahiyat, tidak tawaruk, tetapi iftirosh ya, ketika sholat dua rakaat duduknya apa, sholat subuh ya misalnya atau sholat sunnah, ketika tahiyat akhir tidak duduk tawaruk, tidak miring, tetapi lurus. Nah, juga pada sholat-sholat yang tahiyatnya satu, misal sholat witir berapa rakaat? Tiga, bisa satu rakaat atau tiga rakaat. Nah, tahiyatnya hanya satu, maka duduknya duduk apa, Abu Hasbi? Hah? Tawaruk apa iftirosh? Tiga tapi tahiyatnya satu, duduknya apa? Iftirosh. Bagaimana iftirosh? Ketika duduk di antara dua sujud, ya, tegak, tidak miring. Nah, ini para ulama berdalil dengan hadis ini untuk sholat yang jumlahnya dua rakaat atau yang tahiyatnya hanya ada satu, maka duduknya iftirosh. Iftirosh dari kata firosh, yakni kasur, menghamparkan. Jadi kaki kiri dihamparkan untuk didudukin. Nah, wa idza jalasa fi raq'atil akhirah qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra. Tetapi pada rakaat yang terakhir, beliau qaddama rijlahu al-yusra, menjulurkan atau meluruskan, mengedepankan kaki kirinya. Ya, dikeluarkan kaki kirinya ke arah sebelah kanan. Wa nasaba al-ukhra, dan menegakkan kakinya yang sebelah kanan. Berarti duduknya apa? Tawaruk, miring. Nah, waqa ada ala maq'adaihi, kemudian duduknya di tempat duduknya miring. Nah, barakallahu fiik. Kita lanjutkan pada al-hayatul qauliyah diruku, ucapan yang diucapkan ketika ruku atau zikir yang diucapkan ketika ruku, bacaan ruku. Kemarin kita sudah sampaikan hadis bahwa lamma nazalat fasabbih bismi rabbikal azim, turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, ij'aluha fi ruku'ikum, jadikan ayat ta'zim itu untuk ruku kalian. Maka ketika ruku yang dibaca adalah subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Nah, barakallahu fiik. Ini yang kemarin kita ambil. Kemudian bacaan apa lagi yang diperbolehkan dibaca ketika ruku? Yang kedua, di antara bacaan lain yang boleh dipakai atau dibaca ketika ruku adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli. Nah, hadis rawahu Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli. Dari Aisyah dalam hadis Bukhari mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ruku dan sujud, beliau membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli. Jadi bacaan ini bisa dipakai untuk ruku dan untuk sujud. Ya, bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli bisa dipakai atau dibaca ketika ruku dan ketika sujud. Berbeda dengan subhana rabbiyal azim, itu hanya dibaca ketika ruku', tidak dibaca ketika sujud. Nah, namun subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma gfirli boleh dipakai atau dibaca ketika ruku' dan juga ketika sujud. Nah, barakallahu fikum. Bacaan yang ketiga yang dibaca ketika ruku', subbuhum quddus rabbul malaikati warruh. Ini bacaan yang ketiga. Subbuhum quddus rabbul malaikati warruh. Hadis rawahu Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subbuhum quddus rabbul malaikati warruh. Dari Aisyah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata atau mengucapkan ketika ruku dan sujudnya, subbuhum quddus rabbul malaikati warruh. Nah, ini juga sama doa yang boleh dan bisa dibaca ketika ruku dan sujud. Nah, adapun subhana rabbiyal a'la maka khusus untuk ketika sujud. Nah, barakallahu fikum. Yang berikutnya di antara bacaan yang dibaca ketika ruku, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Nah, ini juga di antara bacaan yang dibaca ketika ruku. Ini jarang. Nah, jarang jarang sekali membaca doa ini. Tetapi tidak mengapa dibaca karena memang ada riwayatnya. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, ketika engkau ruku, bacalah terkadang subhana rabbiyal azim dan terkadang bacaan yang lain. Jangan terus pada satu bacaan. Diperbolehkan. Tetapi ketika kita membaca bacaan yang lain dalam rangka untuk mempraktekkan sunnah, maka lebih afdol. Mendapatkan pahala dari sisi membaca bacaannya dan juga ihya us-sunnah, menghidupkan sunnah. Nah, sehingga ini pun menjadi pelajaran bahwa bacaan ruku itu bukan hanya satu. Terkadang ketika dia hanya tahu satu, taunya hanya itu saja, saat mendapati temannya membaca bacaan lain, wah ini gak jelas, ini gak benar ini. Nah, padahal hanya dia yang taunya satu. Ya, barakallahu fikum. Baik. Masalah berikutnya, yuksiru firruku'i. Ini suaranya jelas gak? Jelas? Baik. Yuksiru firruku' minasana wa min ta'zimillahi azza wa jal. Ketika ruku' disunnahkan untuk memperbanyak pujian dan pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau kita sebagai orang yang sholat sendirian, kita sholat sendirian, tidak ada batasan. Antum baca yang banyak, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Mau 10 menit ruku enggak masalah. Nah, mau 10 menit tidak masalah. Atau lebih pun tidak masalah. Ruku dan sujudnya Rasul sangat panjang. Tetapi kalau kita sebagai imam, nah, Syekh Ibnu Utsaimin membatasi dalam riwayat Abu Dawud hanya 10 saja paling banyaknya untuk imam. Kenapa? Karena imam sedang memimpin jamaah yang banyak dan mereka mempunyai banyak keadaan, mempunyai macam-macam keadaan. Ada yang sudah tua, ada yang ingin buru-buru karena memang ada keperluan dan lain sebagainya. Maka hendaknya sang imam memperhatikan keadaan makmum sehingga dia tidak membaca semaunya, melainkan paling tidak wajib dan sunnahnya 3 bacaan. Nah, kalau mau lebih tambah lagi 10 kali maksimalnya. Nah, qala di dalam hadis Muslim dikatakan, fa amar ruku fa'azzimu fihi rabbu fa'azzimu fihi rabb azza wajal. Ketika ruku maka agungkanlah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wa amma sujud fajtahidu fid du'a. Adapun ketika sujud maka perbanyaklah doa. Ketika sujud perbanyaklah doa. Doa apa saja? Doa yang berkaitan dengan urusan duniawi atau urusan ukhrawi. Nah, kapan? Setelah menyelesaikan bacaan sujud. Selesai subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Setelah itu doa. Ya, doa dengan bacaan yang banyak. Allahumma rabbana akfir malana wa auladana wa barik lana fima a'taitana wa atil hayatana ala ta'atik. Allahumma akfir azwajana. Nah, yang paham ketawa. Baca doa. Ya Allah, perbanyaklah anak kami, harta kami, nah, istri kami, labas, takdir aulad, memperbanyak keturunan disunahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul berlomba-lomba untuk memperbanyak keturunan. Nah, maka harusnya ahlu sunnah wal jamaah salafiyun lebih bersemangat untuk memperbanyak anak. Nah, memperbanyak anak, bahkan ada salah seorang sahabat yang anaknya lebih daripada 100. Tentu bukan dari satu istri, ya kan? Berarti istrinya banyak kalau mampu. Tetapi kalau tidak mampu, wa in khiftum an la ta'dilu fa wahidah. Kalau khawatir tidak bisa berbuat adil, maka cukup satu. Kalau mampu jangan dihalangin, harus bersemangat. Nah, barakallahu fikum. Qala, masalah berikutnya. Wala yaqra'ul Qur'ana halur ruku'ihi. Halu ruku'ihi. Tidak membaca Al-Qur'an ketika ruku'nya. Nah, haram hukumnya membaca Al-Qur'an ketika ruku'. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni nuhitu an aqra'al Qur'an raki'an." Nah, au sajidan. Aku dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an ketika ruku dan ketika sujud. Nah, maka ketika membaca, ketika ruku dan ketika sujud, tidak boleh kita membaca bacaan Al-Quran. Tetapi para ulama, jika doa yang dia baca ketika sujud, nah, diambil dari Al-Quran, maka tidak mengapa. Asalkan niatnya untuk membaca doa, bukan untuk membaca Al-Quran. Misal, kalau ruku mutlak ya enggak boleh. Kalau ruku mutlak enggak boleh karena memang ada bacaan tertentunya. Adapun ketika sujud kita disunahkan untuk memperbanyak doa. Misal kita mengambil doanya dari Al-Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayat ini bacaan barusan ada tidak di Qur'an? Ada. Kalau antum niatkan untuk baca Al-Qur'an ketika sujud dengan ini, apa hukumnya? Haram, enggak boleh. Tapi jika diniatkan untuk doa dengan bacaan Al-Quran tadi, apa? Boleh. Karena kita bukan niat baca Al-Quran, tetapi berdoa dengan doa yang ada di dalam Al-Quran. Misal doa yang lain, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku anak-anak yang soleh, keturunan yang soleh. Boleh. Nah. Rabbi gfirli wali daya. Nah. Ada doanya di dalam Al-Quran. Maka kalau niatnya untuk berdoa, tidak mengapa. Yang dilarang adalah niat membaca Al-Quran ketika sujud ataupun ruku. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, misalnya. Haram. Tidak boleh. Nah, nuhitu an aqra' al-Qur'ana ya, raki'an aw sajidan. Aku dilarang membaca Al-Quran ketika ruku ataupun ketika sujud. Nah, masalah berikutnya. Ar-raf'u min ar-ruku', bangkit dari ruku. Halaman 106 yang punya kitabnya. Summa yarfa'u ra'sahu, kemudian dia mengangkat kepalanya. Wa yadayhi, dan kedua tangannya. Karaf'ihi ma indar ruku' wa inda takbiratil ihram qailan fi hali raf'i sami Allahu liman hamidah. Kemudian ketika bangkit dari ruku, dia mengangkat kepalanya dan mengangkat kedua tangannya seperti ketika dia apa mau ruku atau ketika takbiratul ihram. Sami Allahu liman hamidah. Qailan, dia mengucapkan ketika bangkit itu sami Allahu liman hamidah. Jadi bersamaan dia bangkit, dia sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Hadits rawahu Bukhari. Nah, fa iza tambih ucapan sami Allahu liman hamidah ya, ucapan sami Allahu liman hamidah itu bagi siapa? Bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Adapun makmum tidak membaca sami Allahu liman hamidah, wa innama tetapi membaca rabbana walakal hamdi. Bisa dilanjutkan dengan doa yang lain, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah. Baik. Jadi sami Allahu liman hamidah ini hanya untuk imam dan yang salat sendirian. Fa idza atadala qa'iman. Apabila dia telah i'tidal, posisi berdiri tegak. Qala rabbana walakal hamdu. Imam juga mengucap rabbana walakal hamdu. Jadi imam boleh sami Allahu liman hamidah setelah tegak berdiri, rabbana walakal hamdu. Nah. Li'annahu halul qiyam yaqulu sami Allahu liman hamidah. Karena imam tadi ketika bangkit dari ruku mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Nah. Boleh rabbana lakal hamdu, boleh rabbana walakal hamdu. Boleh juga Allahumma rabbana walakal hamdu. Nah. Baik. Kalimat rabbana walakal hamdu diperbolehkan bagi imam dan makmum. Juga orang yang sholat sendirian. Wa yaqulul ma'mum. Ma'mum mengucapkan fi halin nuhudihi minar ruku, ketika bangkit dari ruku, ya. Qabla ayyastatim maqa iman, sebelum tegak berdiri dia mengucapkan rabbana walakal hamdu. Jadi kalau imam saat bangkit dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Tapi makmum mengucapkan rabbana walakal hamdu sebelum tegak berdiri. Ya, rabbana walakal hamdu. Nah, jangan ketika bangkit dia diam, setelah tegak baru mengucapkan rabbana walakal hamdu. Tidak. Tetapi saat dia bangkit bersamaan juga membaca rabbana walakal hamdu. Nah. Idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu. Apabila kata Rasulullah, imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka kalian sebagai makmum ucapkanlah rabbana walakal hamdu. Nah, tadi bihadza kita cukupkan sampai di sini sifat salat Nabi. Insyaallah kita ambil pembahasan berikutnya tentang pembatal-pembatal keislaman.